Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'ashira al-ikhwah wal-akhawat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah bersama pelajaran bahasa Arab yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah menyelesaikan latihan-latihan di Ad-Darsus Tsamin wal Isyrun di pelajaran 28 ini sampai latihan Ar-Rabi Asyar, sampai latihan 14. Dan insyaAllah pada malam ini dengan memohon kemudahan dan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua latihan-latihan yang ada, mengingat tinggal beberapa latihan lagi di pelajaran 28 ini. Dan malam ini insyaAllah kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis Ashar dan seterusnya, latihan ke-15 dan seterusnya. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa kita review kembali sedikit apa yang telah kita bahas di latihan-latihan sebelumnya. Al-Ikhwah wal-Akhwat sekalian, Ahibbati Fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di At-Tamarin As-Sabiqah, di latihan-latihan yang lalu sudah kita bahas isnad al-fi'lul mu'talul lam ila dhamair. Kita sudah membahas bagaimana mengisnadkan atau memasukkan ke dalam fi'il al-mu'talul lam dhamir-dhamir yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Mulai dari dhamir al-ghaib, baik yang mudhakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Kemudian juga kita sudah isnadkan dhamir al-mukhatab, baik yang mudhakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Begitu pula dhamir al-mutakallim, baik yang mufrad maupun jama', baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath. Dan ini dikenal dalam pelajaran as-sarf sebagai tasrif, yakni latihan tasrif, latihan perubahan-perubahan sebuah al-fi'l ketika dimasukkan ke dalamnya dhamir-dhamir yang sudah kita sebutkan tadi. Baik dhamir al-ghaib, ini yang pertama, dhamir kata ganti al-ghaib, kata ganti orang ketiga, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Begitu pula dhamir al-mukhatab, dhamir al-mukhatab, dhamir atau kata ganti orang kedua, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, maupun mufrad maupun jama'. Dan terakhir dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama, baik yang mufrad maupun jama', baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath. Alhamdulillah ini sudah kita latih di beberapa latihan sebelumnya, mulai dari At-Tamrin Al-Thani Ashar, latihan ke-12, kemudian terakhir latihan ke-14. Dan tasrif ini, baik Al-Fi'lul Madhi, baik tasrif dalam Al-Fi'lul Madhi maupun al-fi'lul mudhari' maupun fi'lul amr. Ada tiga jenis fi'l yang sudah kita bahas. Baik al-fi'lul madhi, ini yang pertama. Yang kedua al-fi'lul mudhari', yang ketiga fi'lul amr. Yang pertama al-fi'l al-madhi, yakni kata kerja bentuk lampau. Ini sudah kita bahas. Begitu pula al-fi'l al-mudhari', kata kerja bentuk sedang dan yang akan datang. Kemudian fi'lul amr, kata perintah. Dan baik yang madhi maupun mudhari', ada kurang lebih beberapa bentuk. Di antaranya ada huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Ada 10 tasrif, 10 perubahan yang kita temukan baik di al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari'. Sehingga semuanya ada 20 bentuk. Kemudian ditambah dengan fi'lul amr ada 4 bentuk, baik yang mudzakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun yang jama'. Sehingga totalnya semua ada 24 perubahan yang sudah kita pelajari di latihan-latihan sebelumnya. Dan masih terkait dengan isnad al-fi'lul mu'talul lam kepada al-dhamair, masih menyangkut hal demikian. Hanya saja sekarang fi'ilnya adalah fi'il dengan wazan fa'ilah. Dengan wazan fa'ilah yaf'alu, di sini contohnya adalah nasiya yansa. Nasiya yansa. Bagaimana bentuk al-madhi, bagaimana bentuk al-mudhari, dan bagaimana bentuk amrnya? Sekarang silahkan lihat bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian, baik di rumah maupun di studio, silahkan iftahu safhah 202. Silahkan buka halaman 202, 202 atau itnan ba'dal mi'atain. Halaman 202 al-mujallad al-thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, ad-darsu al-thamin wal-ishrun. Silahkan buka halaman yang disebutkan tadi. Kita lihat at-tamrin al-khamis ashar, latihan ke-15. Mohon ditampakkan di layar Hamdani. At-tamrin al-khamis ashar, bagi alaikh wal akhwat yang belum punya bukunya, silahkan, dan menyaksikan kami melalui layar televisi, silahkan lihat layar monitor yang ada di depan antum. Di situ ada At-Tamrin Al-Khamis Ashar, latihan ke-15. Perintahnya di sini isnad nasiya ila dhamair. Kita akan mengisnadkan atau memasukkan ke fi'il nasiya, ke dalamnya ad-dhamair, kata ganti-kata ganti. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada 10 kata ganti. Ada huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Untuk bentuk al-muthanna, sebagaimana yang sudah ditanyakan di pertemuan lalu, ini kita tinggalkan dulu. Ini sengaja memang begini metode penulis. Kita tinggalkan huma dan antuma, itu nanti dibahas pada waktunya insyaAllah. Lihat di sini ma'asyar al-ikhwa, istami'u jaydan, unzuru ilal kitab, wastami'u jaydan. Lihat ke bukunya dan dengarkan dengan baik. Ana akra', ana akan bacakan latihan ke-15. Hamidun nasiyah. Sebelumnya, mana nasiyah ya Aba Abdullah? Nasiyah artinya lupa. Nasiyah artinya lupa. Hamidun nasiya. Apa artinya ini? Hamid telah lupa. Ini fi'il madhi, maka dia kita terjemahkan dengan tambahan keterangan waktu lampau, telah. Hamidun nasiya. Di sini dhamirnya, kalau kita perhatikan, dhamirnya adalah huwa. Sehingga kalau hamid kita ganti dengan dhamir, maka huwa nasiya. Kemudian lihat sebelah kirinya. Al-awladu nasu. Al-awladu nasu. Asluhu nasiyu. Asalnya kalau dia mengikuti kaidah nasiyu. Hanya saja ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, ini cukup memberatkan di lisan, maka harus ada penyesuaian yang dilakukan. Maka di sini kasrah yang ada pada sin dan ya kita hapus. Kita hapus ya, sehingga sin langsung menempel dengan waw. Nah, ketika kita temukan setelah sin adalah waw, Maka di sini harokat yang paling pas, harokat yang bertemu dengan waw adalah dhammah. Maka sin yang di kasroh dihapus, harokat kasrohnya diganti dengan dhammah, menyesuaikan huruf al-waw yang ada setelahnya. Sehingga lebih ringan di lisan dan lebih ringkas kita katakan nasu al-auladu, anak-anak tersebut. Ini jamak, jamak mudzakkar, nasu, mereka telah lupa. Nah, kalau kita ganti al-aulad dengan dhamir maka menjadi hum. Hum nasu, mereka laki-laki telah lupa. Faham tak ya Pak Abdullah sama sini? Paham antum? Sebelumnya Hamidun nasiya, kalau kita ganti dengan dhamir huwa nasiya. Al-auladu yang berikutnya, al-auladu nasu, kalau kita ganti al-aulad dengan dhamir jadi apa? Hum. Hum nasu, mereka telah lupa. Ini dhamir al-ghaib lil mudzakkar. Ini kata ganti orang ketiga untuk mudzakkar, baik yang mufrad maupun yang jamak. Lalu bagaimana yang muannats? Di sini kita lihat di bawahnya aminatu nasiyat. Nah, ada tambahan apa di sini? Ada tambahan ta untuk menunjukkan bahwa dia muannats mufrad. Aminatu, aminah, nasiyat, dia telah lupa. Kalau kita ganti aminatu dengan dhamir, maka dhamirnya adalah hiya. Hiya nasiyat, dia seorang perempuan telah lupa. Kemudian bagaimana jamaknya? Jawabannya adalah albanatu nasina. Afwan, albanatu nasina. Pendek. Lihat di sebelah kirinya. Albanatu nasina. Albanat, yakni anak-anak perempuan. Di sini bentuknya jamak muannats, anak-anak perempuan. Mereka nasina, mereka telah lupa. Dengan demikian selesai sudah dhamir al-ghaib, baik yang mufrad maupun jamak, baik yang mudzakkar maupun muannats. Dan terakhir al-banat, tadi kalau kita ganti dengan dhamir maka dhamirnya adalah hunna. Al-banat, kalau kita ganti dengan dhamir maka dhamirnya hunna. Sudah berapa dhamir yang kita bahas? Sudah 4. Ada huwa, hum, yang ketiga hiya, yang keempat hunna. Nah, pegang mikrofonnya al-akh Pak Abdullah. Nah, ada berapa tadi dhamir yang kita bahas? Ada 4. Ada 4. Arba'atu dhamair. Dhamair. Nah, 4 kata ganti. Yang pertama apa tadi? Huwa. Huwa, yang kedua? Hum. Hum. Hiya. Hiya. Dan hunna. Hunna. Huwa nasiya. Huwa hum nasiya. Nasu, hiya nasiyat, hunna nasina. Faham tak ya Pak Abdullah? Ikuti ana, ikuti ana, kemudian antum sebutkan setelah ana. Siap? Huwa nasiya. Huwa nasiya. Mana huwa nasiya? Dia telah lupa. Dia di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah. Hum nasu. Hum nasu. Apa artinya? Hum nasu. Mereka laki-laki atau perempuan? Mereka laki-laki telah lupa. Naam. Ahsant. Berikutnya hiya nasiyat. Hiya nasiyat. Namanya hiya nasiyat. Dia laki-laki telah lupa. Ah, di sini Aminah jadinya. Dia perempuan. Dia perempuan. Lupa. Ada tambahan apa di sini? Ada tambahan tak. Ini menunjukkan bahwa dia perempuan, muannats. Jamaknya al-banat kita ganti dengan hunna, ayahi, hunna nasina. Hunna nasina. Apa artinya hunna nasina? Mereka perempuan telah lupa. Naam. Sudah 4 dhamir. Ada sekedalik? Bala. Huwa, hum, hiya, hunna. Ini semua masuk ke dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga. Sekarang kita masuk ke dhamir al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Istami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Anta nasita. Sini anta dhamir al-ghaib lil mufrad lil mudzakkar. Ad-dhamir al-mukhatab lil mufrad al-mudzakkar. Anta, anda atau kamu. Anta nasita, kamu laki-laki telah lupa. Bagaimana jamaknya? Lihat sebelah kirinya, antum nasitum. Antum nasitum. Antum ini kalian laki-laki, nasitum telah lupa. Ini mudzakkar. Bagaimana yang muannats? Anti. Lihat di sini, tadinya anta tinggal diganti dengan kasrah t-nya. Taknya sehingga menjadi anti. Anti nasiti. Disesuaikan harakatnya. Tadinya anta nasita, sekarang anti nasiti. Kamu perempuan telah lupa. Lalu bagaimana jamaknya? Lihat sebelah kirinya. Antunna nasitunna. Antunna nasitunna. Kalian perempuan telah lupa. Selesai sudah al-mukhatab. Ada empat juga. Ada berapa ya Abu Abdillah al-mukhatab ini? Ada empat juga. Ada anta dan antum. Ada anti dan antunna. Kita ulang. Ada berapa Abu Abdillah? Arba'at. Ada empat. Ada empat. Yang pertama apa? Anta. Anta. Yang kedua? Antum. Antum. Yang ketiga? Anti. Yang keempat? Antunna. Nah, mana yang mudzakkar? Anta. Anta dan? Antum. Antum. Mana yang muannas? Anti. Antunna. Naam. Ikuti ana. Anta nasita. Anta nasita. Antum nasitum. Antum nasitum. Anti nasiti. Anti nasiti. Antunna nasitunna. Antunna nasitunna. Nah, sudah berapa totalnya? 8. Ada 8. Tambah 2 lagi. Dhamir al-mutakallim. Kata ganti orang pertama. Ini bisa digunakan untuk mudzakkar maupun muannats, sama bentuknya. Hanya saja yang mufrad menggunakan ana. Ana di sini bisa mufrad mudzakkar, mufrad muannats. Lalu jamaknya nahnu. Bisa untuk jamak mudzakkar maupun jamak muannats. Dengarkan dengan baik. Ana nasitu. Lihat perubahan harokat ta'nya. Sebelumnya anta nasita dengan fathah. Kemudian anti nasiti dengan kasrah. Di sini ana nasitu dengan dhammah. Saya telah lupa. Dan saya di sini, ana di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Maka Muhammad misalnya, dia mengatakan ana nasitu, pakai ana. Fatimah misalnya, atau Aminah, dia juga menggunakan ana. Ana nasitu. Sehingga ana di sini bisa dipergunakan untuk mudzakkar maupun muannats dengan bentuk yang sama. Hanya saja ini untuk mufrad. Mohon maaf, ini untuk mufrad tunggal. Adapun jamaknya, nahnu nasina. Kami telah lupa. Nahnu di sini bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Hanya saja sekali lagi untuk jamak. Nahnu nasina. Kemudian perhatikan perbedaan antara nahnu nasina. Nahnu nasina panjang dengan yang sebelumnya albanatu nasina atau hunna nasina. Kalau albanat atau dhamirnya hunna, di sini nunnya pendek, nasina. Kalau nahnu, nahnu nasina, agak panjang. Ikuti ana Aba Abdillah. Hayya. Ana nasitu. Ana nasitu. Mana ana nasitu? Kami telah lupa. Ana. Ana, saya telah lupa. Saya telah lupa. Nahnu nasina. Nahnu nasina. Nah, artinya? Kami telah lupa. Naam. Bentuk mudzakkar muannatsnya sama tidak atau beda? Sama. Sama. Hanya saja ana untuk mufrad Nahnu untuk jamak. Untuk jamak. Jazakallahu khairan ya Abu Abdullah. Naam, syukran. Kita buka kesempatan bagi ikhwah-ikhwah di rumah untuk bisa membaca bersama kita latihan ke-15 ini. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Khotbah Islam Padegar di manapun Anda berada, kita akan mempersilakan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi atau menjawab latihan-latihan yang ada, sebagaimana telah dicontohkan pada latihan ke-15. Dapat bergabung di layanan lain telepon kami 0218236543. Baik, kita akan coba angkat untuk penelpon pertama di malam hari ini. Naam, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ini dengan Risna di Tangerang. Baik, naam Ustaz, silakan. Ya, Ibu Risna, siap saya bacakan. Ya, Ibu Risna ikut. Baik, Pak Aluk ya Ustaz. Ana bi khair, Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah, anak siap wafi ya Pak Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Siap, Ibu Risna, siap? Siap. Hamidun nasiya. Ikuti. Hamidun nasiya. Nah. Al auladu nasu. Al auladu nasu. Iya. Aminatu nasiyat. Aminatu nasiyat. Nasiyat. Sekali lagi. Aminatu nasiyat. Nunnya jangan dipanjangkan. Nasiyat. Nunnya jangan dipanjangkan. Aminatu nasiyat. Nasiyat. Sekali lagi. Aminatu nasiyat. Iya. Albanatu nasina. Apa Pak? Albanatu. Ayo. Albanatu nasina. Nasina. Digabung albanatu nasina. Albanatu nasina. Iya. Berikutnya anta nasita. Anta nasita. Antum nasitum. Antum nasitum. Nah. Anti nasiti. Antuna nasitu. Nasituna. Nah, teruskan. Kalau memang hafal teruskan. Ana nasitu. Ana nasitu. Nahnu nasina. Nahnu nasina. Agak panjang urusnya. Nahnu. Nahnu nasina. Nah, kalau tadi albanatu nasina, nunnya pendek. Hah? Kalau ini nahnu nasina. Oh, coba dipanjangin ya. Dipanjangkannya. Albanatu nasina. Nahnu nasina gitu Pak. Naam, naam, naam. Masyaallah, masyaallah. Syukran, syukran Ibu Risna. Ya afwan Pak. Jazakillah khair. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari Tangerang ya. Ibu Risna. Baiklah, berikutnya kita akan berikan kesempatan pula untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Untuk penelpon kedua di malam hari ini masih di latihan ke-15 saja. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Umuhana di Bekasi. Di Bekasi. Umuhana. Nah. Kaifahalukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah wa kaifahaluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Umuhana baca dulu semuanya. Kemudian kita ganti fi'ilnya. Iya. Tidak keberatan, Umu? Bisa, Ustaz. Silakan, tafadhali. Isnad di atas ya, Ustaz. Isnad itu. Nah, langsung saja. Hamidun nasiya, langsung. Hamidun nasiya. Hamidun nasiya. Al-auladu nasu. Nah. Aminatu nasiyat. Albanatu nasina. Nah. Anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Masya Allah, sudah terbiasa sepertinya, ya, Umuhana. Kalau kita ganti nama Hamid, kemudian al-awlad, dengan domir, siap? Insya Allah. Coba diganti semuanya dengan domir. Mulai dari Hamidun nasiya, dirubah Hamid dengan dhamir. Huwa yes. Ya. Huwa nasiya, hum nasu. Iya. Hiya nasiyat. Hiya nasiyat. nasiya, nasiyat, kunna, nasina, anta nasita, antum nasitum, anti nasiti, antunna nasitunna, ana nasitu, nahnu nasina. Baik, siap kita ganti dengan fi'il yang lain? Insyaallah Ustaz. Nah, kita ganti dengan khasyia. Khasyia. Nama na khasyia. Khasyia. Nah. Takut. Nah. Takut yang diiringi dengan pengagungan. Nah. Tafadhal. Tafadhali lau samahti. Dari domir ya Ustaz. Nah, tidak mengapa. Gunakan domir semuanya. Labas. Huwa khasyia. Hum khasyu. Hum bagaimana tadi? Hum khasyu. Khasyu, iya. Hiya khasyiat. Khasyiat, naam. Kunna khasyina. Naam. Anta khasyita, antum khasyitum, anti khasyiti, antunna khasyitunna, ana khasyitu, nahnu khasyina. Mumtaz, Masya Allah, Masya Allah. Mana khasyia tadi, Ummu? Takut, Ustaz. Takut. Barakallahu fiik, ya Ummu Hana. Syukran. Jazakillah khair. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bekasi Ummu Hana yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Masih satu telepon kembali insyaallah. Silakan ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kita akan kembali membaca di latihan ke-15 ini. Ada yang ingin terhubung di layanan telepon, kita akan sapa kembali. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa, dari mana? Muhammad Rianto dari Bekasi. Bekasi nah. Kembali, Bapak Muhammad Rianto. Naam. Ahlan wa sahlan ya Pak Muhammad Rianto. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Syukran lak ya Muhammad. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Siap Muhammad Rianto? Siap Akhil Karim? Insyaallah. Langsung saja diganti dengan fi'il yang lain. Tidak mengapa? Naam. Kalau tadi sudah nasiya, khasyia, sekarang baqiya. Baqiya. Baqiya. Apa makna baqiya? Tersisa. Naam, baqiya tersisa. Iya. Bisa juga berarti tinggal, menetap. Baqiya. Iya. Langsung gunakan dhamair saja. Kata semua ganti dengan kata ganti semua. Tafadhal. Bismillah. Naam. Huwa baqiya. Naam. Hum baqu. Naam. Hiya baqiyat. Naam. Kunna baqina. Naam. Anta baqita. Antum baqitum. Anti baqiti. Antunna baqitunna. Ana baqitu, nahnu baqina. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran. Cukup. Jazakallah khair ya Muhammad Rianto. Cukup. Nanti silakan menelpon lagi jika ingin menelpon setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Muhammad Rianto lancar telah menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ke-15 ini, Ustaz. Nah, dan kita masuk ke at-tamrin as-sadis asyar. Nah, Ustaz. Nah. At-tamrin al-khamis asyar sudah kita anggap cukup latihan-latihannya. Ini sudah kita dengarkan tadi para pendengar dan pemirsa sudah menelepon dan cukup mahir. Kita masuk ke at-tamrin as-sadis asyar. Latihan berikutnya latihan 16. Kalau tadi al-fi'lul madhi, sekarang bagaimana tasrif al-fi'lul mudhari'? Maka di sini judulnya isnadu yansa ila dhamair. Isnadu yansa, isnad atau mengisnadkan, memasukkan ke dalam fi'il yansa. Yansa ini fi'il mudhari' dari nasiya. Nasiya al-madhi, bentuk al-mudhari'nya adalah yansa. Ila dhamair dimasukkan ke dalamnya ad-dhamair, kata-kata ganti yang sudah kita jelaskan tadi. Ada huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Di sini untuk dhamir al-ghaib kita gunakan isim zahir terlebih dahulu. Istami'u jaydan. Dengarkan dengan baik, ana aqra. Yang pertama, hamidun yansa. Hamid yansa, dia sedang atau akan lupa. Di sini kita terjemahkan dengan lengkap karena al-mudhari' menunjukkan sedang atau akan. Tapi kalau seandainya ingin diambil salah satu waktunya saja, tafadhol. Hamidun yansa, Hamid dia sedang lupa. Tafadhol, ma fi mashkilah. Kemudian al-auladu yansauna. Al-auladu yansauna, anak-anak mereka telah mereka sedang atau akan lupa. Di sini al-fi'lul mudhari asluhu yansayuna. Kalau kita gunakan bentuk sesuai kaidah, sesuai rumus, maka seharusnya yansayuna, karena wazannya adalah yaf'aluna. Yaf'aluna seharusnya yansayuna. Tapi di sini perlu penyesuaian karena ada illah berupa athiqal fil lisan. Ada sebab mengapa dia di sesuaikan bentuknya karena ada beratnya ucapan dalam lisan. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa bahasa Arab itu kalau bisa memudahkan, kita mudahkan. Maka di sini kalau kita lihat bentuk yang paling mudah adalah yang pertama huruf ya kita hapus. Huruf ya sebelum waw, setelah sin kita hapus. Kemudian sin langsung menyambung dengan waw. Dan di sini kita tetapkan sin harokatnya fathah. Sehingga menjadi yansauna. Sehingga lebih khafif, lebih ringan di lisan. Sehingga di sini bentuknya al-auladu yansauna. Kemudian yang muannats aminatu tansa. Aminah sedang atau akan lupa. Kemudian jamaknya albanatu yansaina. Albanatu yansaina. Anak-anak perempuan mereka yansaina, mereka sedang atau akan lupa. Selesai sudah dhamir al-ghaib, baik yang mudzakkar maupun muannats, baik yang mufrad maupun jamak. Kita masuk ke al-mukhatab. Anta tansa, antum tansauna. Asalnya tansayuna. Ini sudah kita jelaskan tadi. Tidak perlu kita ulang lagi. Di sini kita pilih antum tansauna, lebih ringan di lisan. Bagaimana dengan muannatsnya? Lihat muannatsnya anti tansina. Asalnya kalau sesuai dengan kaidah tansayina. Tansayina. Di sini kita permudah menjadi tansayina. Tansayina, anti tansayina. Kemudian antunna tansayina. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, anti dan antunna di sini sama. Anti dan antunna di sini bentuknya bagaimana, Aba Abdullah? Sama atau beda? Sama. Anti tansaina, asalnya bukan tansaina, asalnya tansayina kalau mengikuti kaidah. Adapun antunna tansaina memang begitu bentuknya. Memang asalnya begitu, tidak ada perubahan di asal bentuk. Adapun di anti asalnya bukan tansaina, asalnya adalah tansayina. Nah, ketika ada penyesuaian bentuk anti dan antunna sama. Anti dan antunna sama-sama bentuknya tansaina. Kemudian ana ansa, sekarang masuk ke dhamir al-mutakallim. Ana ansa, nahnu nansa. Saya sedang atau akan lupa. Nahnu nansa, kami sedang atau akan lupa. Wadih ya Abu Abdullah, jelas? Ikuti ana, Abu Abdullah. Kita ganti dengan dhamir semuanya. Huwa yansa. Huwa yansa. Hum yansauna. Hum yansauna. Tidak usah pakai dengung. Yansauna. Hum yansauna. Iya. Aminatu, afwan, hiya tansa. Hiya tansa. Nah, kita rubah dengan dhamir. Hunna yansaina. Hunna yansaina. Anta tansa. Anta tansa. Antum tansauna. Antum tansauna. Tidak saya pakai ikhfa. Antum tansauna. Antum tansauna. Iya. Lihat di sini anta dengan hiya sama. Ada sekedarik. Hiya tansa, anta tansa. Berikutnya, lihat halaman berikutnya. Anti tansaina. Anti tansaina. Antunna tansaina. Antunna tansaina. Ana ansa. Ana ansa. Nahnu nansa. Nahnu nansa. Tafadhal, anta ikra ya akhil karim. Gunakan semuanya dhamir. Huwa yansa. Ahsant, teruskan. Hum yansauna. Naam. Hiya tansa. Naam. Hunna tansaina. Bagaimana? Hunna? Hunna tan hunna yansaina. Naam, menggunakan ya bukan tak. Naam. Anta tansa. Iya. Antum tansauna. Iya. Anti tansaina. Iya. Antunna. Antunna tansaina. Ahsant. Ana ansa. Nahnu nansa. Naam. Sambil dihafalkan Abu Abdullah, antum hafalkan, kita buka kesempatan bagi alaikh wal akhwa di rumah. Tafadhal dia. Baik, Ustaz. Nah, khawatir Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, silakan dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543 untuk membaca latihan berikutnya yang dimana telah dicontohkan pula, yaitu di latihan ke-16. Kita sapa untuk telepon yang telah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, ahlan. Dengan Umar Abdillah dari Solo, betul? Ya, nampak. Baik, masyaAllah. Kaya bahaluki ya Umar Abdillah? Ya, bikhair, Ustaz. MasyaAllah. Wa kaya bahalukum? Ana bikhair, walhamdulillah, ashkuruki. Naam. Tafadhali ya Umar Abdillah, baca dulu fiilnya. Dengan dhamir semuanya, kita ganti dengan dhamir semuanya. Kemudian setelah itu, kita ganti dengan fiil yang lain. Tafadhali. Huwa yang sa. Naam. Hum yang sauna. Hum yang sauna. Naam. Asu yang sayuna. Am ya tansa. Naam. Hunna tansaina. Tansaina. Naam. Bagaimana? Hunna. Hunna tansaina. Pakai ta. Tansaina. Yang sayna. Naam. Yang sayna. Terus. Anta tansa, antum tansauna. Nah, teruskan. Anti tansaina. Antuna tansaitun tansaina. Nah, sama. Anti dengan antuna sama. Ada sekedarik ya, Umar Abdullah? Balas. Ulang sekali lagi. Anti. Anti tansaina. Iya. Antuna tansaina. Iya. Ana ansa, nahnu nansa. Naam. Ana ansa, nahnu nansa. Kita rubah dengan fi'il mudhari dari fi'il madhi baqiya. Apa fi'il mudhari-nya? Yabqa. Yabqa. Dipanjangkan qaf-nya. Tafadhali ya Umar Abdullah, masukkan ke dhamir. Ya yabqa. Naam. Yabquna. Naam. Ya abqa. Naam. Hunna ya buqayna. Hunna ya buqayna. Naam. Anta abqa. Antum tabquna. Naam. Anti tabqina. Bagaimana? Anti anti tabqina. Anti tabqina. Naam, tabqina. Anti tabqina. Antuna tabqina. Iya, sama bentuknya. Terus? Ana abqa. nahnu nabo. Masya Allah, jazakillah khair ya Umma Abdullah. Barakallahu fiik wa zadakillah insyaallah hirsan wa ilman insyaallah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umm Abdullah dari Solo yang telah membaca di latihan ke-16 ini, tentunya bagi Anda yang ingin pula menjawab atau mencoba dari latihan ke-16 ini, di belakang Umm Abdullah telah ada pendengar maupun pemirsa yang masuk nampaknya. Silakan, halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari, ini dengan Abu Yusuf Indramayu. Naam. Abu Yusuf, naam Indramayu. Abu Yusuf Indramayu, naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Sudah lama tidak dengar suara antum ini. Iya, masuk-masuk juga. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Anabu Khair. Anta ya. Ana bi khair walhamdulillah. Syukran ya Aba Yusuf. Tafadhal ya Aba Yusuf, ana langsung beri antum dua fi'il yang lain. Siap? Nah, insyaallah. Antum ikut dari awal tadi? Nah, alhamdulillah. Baik. Kita ganti fi'ilnya langsung yang pertama dengan fi'il mudhari' daripada fi'il khasyiah. Nah. Apa ininya? Nampak. Apa fi'il mudhari'nya? Yakhsha. Yakhsha. Tafadhal. Huwa yakhsha. Naam. Hum yakhshawna. Hum yakhshawna. Hiya tansha. Hiya tahsha. Naam. Antuna. Ahuna. Yakhshayna. Naam. Coba dari awal kembali ya Aba Yusuf. Ulang kembali dari awal biar lebih lancar. Huwa. Naam. Huwa yakhsha. Naam. Antum yakhshawna. Dari huwa kok langsung ke antum? Huwa apa jamaknya? Hum yakhshawna. Naam. Terus. Anta. Belum anta, masih hiya sekarang. Hiya tahsha. Naam. Hunna tahshayna. Hunna bagaimana? Hunna yakhshayna. Yakhshayna. Ya. Anta tahsha. Anta tahsha. Antum takhshawna. Antum takhshawna. Naam. Terus. Kota terputus. Ya, mohon maaf. Abu Yusuf ya, dari Indramayu. Terputus hubungan telepon di kesempatan malam hari ini. Barangkali akan menyambung kembali di kesempatan berikutnya. Atau kita akan persilakan pula di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di pembahasan latihan ke-16 ini. Naam, kita coba angkat kembali. Naam, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana atau dengan siapa? Dari Solihin di Jakarta. Di Jakarta, Bapak Solihin. Naam. Ahlan wassalam ya Pak Solihin. Ahlan Ustaz. Naam. Kaifa haluk ya akhil karim? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Insyaallah. Siap. Ah, naam, ana bi khair alhamdulillah. Syukran lak. Siap, Solihin? Siap, Ustaz. Naam. Lanjutkan yang tadi dimulai oleh Al-Akh Abu Yusuf. Beliau belum selesai. Antum ulang dari awal lagi. Huwa yakhsha. Teruskan. Huwa yakhsha. Nah, apa makna yakhsha? Yakhsha takut, Ustaz. Naam. Terus. Hum yakhshawna. Hum yakhshawna. Naam. Iya takhsha. Naam. Hunna yakhshayna. Hunna yakhshayna. Naam. Anta takhsha. Naam. Antum takhshawna. Naam. Terus. Anti takhshayna. Anti takhshayna. Takhshayna. Naam. Antunna takhshayna. Naam. Ana Naam. Bagaimana? Ana? Ana aksha. Nahnu naksha. Naam. Ahsanta ya akhir kirim. Satu lagi, Sarihin. Siap. Ana tambah satu lagi fiilnya. Fiil mudhari dari baqiya. Apa fiil mudhari-nya? Baqiya yabqa. Yabqa. Tafadhal. Isnadkan ke dalamnya ad-dhamair. Huwa yabqa. Naam. Hum yabqauna. Naam. Hiya tabqa. Naam. Hunna yabqaina. Ahsant. Anta tabqa. Naam. Antum tabqauna. Naam. Anti tabqaina. Naam. Antunna tabqaina. Ahsant. Ana abqa, nahnu nabqa. Naam, antum cukup menguasai sepertinya, Salihin. Masyaallah. Jazakallah khair ya akhil karim. Wa zadakallah insyaallah ilman wa hirsan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Jakarta yang telah terhubung di kesempatan abang-abang hari ini, Bapak Salihin, barakallahu fik. Baik Ustaz, kita masuk ke latihan berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Cukup sudah latihan 15 dan 16, kita masuk ke latihan 17 karena ini penyempurna. Nah, latihan 17 adalah penyempurna dari latihan sebelumnya karena al-fi'lul madhi sudah. Al-fi'lul madhi sudah. Kemudian al-fi'lul mudhari, maka untuk pelengkapnya tentu adalah pembahasan fi'il amr. Maka di sini lihat at-tamrin as-sabi'asyar. Judulnya adalah isnadu fi'lil amri min nasya ila dhamairi. Isnadu fi'lil amr, kita mengisnadkan fi'il amr, kata perintah, min nasya, dari kata kerja nasya, ila dhamair, kepada kata-kata ganti. Nah, kalau tadi sebelumnya al-madhi dan al-mudhari masing-masing ada 10, karena semua dhamir kita bahas, baik dhamir al-ghaib, al-mukhatab maupun al-mutakallim. Kalau di sini karena ini kata perintah, dan kata perintah itu biasanya kepada orang kedua. Tidak ada kata perintah untuk orang ketiga atau kata perintah untuk orang pertama, untuk sendiri. Nah, di sini bentuknya adalah untuk orang kedua. Nah, sehingga di sini hanya ada 4. Ada anta, baik yang mufrad maupun yang mudzakkar, mufrad maupun jamak, anta dan antum. Kemudian muannats, anti dan antunna. Sini lihat contohnya adalah fi'il amr dari nasiyah. Yang pertama, unzuru ilal kitab, lihat ke buku. Istami'u jaydan, dengarkan dengan baik. Insa ya hamidu. Insa. Sini kata perintah yang artinya lupakanlah. Insa ya hamidu. Lupakanlah wahai Hamid. Lihat bentuknya di sini, insa ya hamidu. Lupakanlah kamu wahai Hamid. Di sini dhamirnya adalah anta. Insa anta. Bagaimana kalau dengan jamaknya? Masih mudzakkar, tapi di sini bentuk jamaknya menjadi insau. Ada tambahan waw setelah sin, tambahan waw dan alif. Insau ya auladu. Insau ya auladu. Lupakanlah wahai anak-anak. Anak-anak laki-laki. Di sini dhamirnya adalah antum. Sekali lagi, kalau anta insa, antum insau. Kemudian bagaimana muannatsnya? Anti di sini insai ya aminatu. Ada tambahan ya setelah sin sekarang. Insai. Ya di sini untuk menunjukkan bahwa dia muannats. Lupakanlah wahai aminah. Insai ya aminatu. Dhamirnya di sini anti. Kemudian bagaimana jamaknya? Lihat di sini jamaknya adalah insaina ya banatu. Lupakanlah wahai kalian anak-anak perempuan. Sehingga di sini hanya ada 4 saja. Yang pertama insa, kemudian jamaknya insau, kemudian muannatsnya insai, dan jamak muannatsnya adalah insaina. Ana minta al-akh Abu Abdullah, kita baca sama-sama akhir kirim. Insa ya Hamidu, tafadhal. Insa ya Hamidu. Ma makna insa ya Hamidu? Lupakanlah ya Hamid. Naam. Insau ya auladu. Insau ya auladu. Nah, apa artinya insau ya auladu? Lupakanlah wahai anak-anak laki-laki. Naam. Insai ya aminatu. Insai ya aminatu. Nah, mana intonasinya sebelumnya jangan intonasi pertanyaan ya Abu Abdullah. Ini perintah. Bagaimana? Ulang sekali lagi. Insai ya aminatu. Insai ya aminatu. Sekali lagi, bagaimana intonasinya? Insai ya aminatu. Nah, itu intonasi pertanyaan. Insai ya aminatu itu pertanyaan. Perintah. Insai ya aminatu. Tafadhal. Insai ya aminatu. Naam. Apa artinya insai ya aminatu? Lupakanlah wahai Aminah. Iya. Ah, bagaimana terjemahan tadi? Lupakanlah wahai Aminah. Wahai Aminah. Jangan lupakanlah wahai Aminah. Itu intonasi apa itu Abu Abdullah? Pertanyaan. Nah. Lupakan intonasi itu. Insai. Insai ya aminatu, lupakanlah wahai Aminah. Sekali lagi, lupakanlah. Lupakanlah wahai Aminah. Iya. Insaina ya banatu. Insaina ya banatu. Nah, mana insaina ya banatu? Lupakanlah wahai anak-anak perempuan. Naam, lupakanlah wahai anak-anak perempuan. Tafadhal, ikra anta ya akhi al-karim, baca anda sendiri. Insa ya Hamidu. Naam. Ah, intonasinya. Intonasinya Insa ya Hamidu. Insa ya Hamidu. Insa ya Hamidu. Ya. Insau ya auladu. Teruskan. Insai ya aminatu. Nah, ah, antum kembali ke intonasi pertanyaan. Kembali sekali lagi. Insai ya aminatu. Insai ya aminatu. Insai ya aminatu. Nah, nanti perbaiki nanti. Teruskan. Insaina ya banatu. Nah, itu dia. Insaina ya banatu. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Kita buka kesempatan untuk bagi alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Baik, Ustaz. Nah, Bapak Islam 43 maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya, giliran para pendengar maupun pemirsa yang ingin juga berlatih atau mencoba menjawab latihan ke-17 ini. Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Nah, gini Pak, saya mau tobat Pak, karena gini Pak, menyendur ini Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya, dengan siapa ini atau dari mana? Masalahku ini Pak. Baik, mohon maaf Bapak, Anda dalam kajian ilmiah secara langsung dengan pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan mungkin untuk bertanya sesuai dengan pembahasan kita, atau bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi berkenaan dengan bahasa Arab atau menjawab latihan yang telah diberikan sebelumnya. Penanya nanti bisa menanyakan ke forum yang lain. Ini kita sedang belajar bahasa Arab, mohon maaf Bapak. Pertanyaan tentang masalah bagaimana tadi sempat kita dengar bagaimana bertobat, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz yang lainnya insyaallah. Nah, semoga dimudahkan untuk Bapak yang tadi telah terhubung di layanan telepon. Atau kita akan angkat yang lainnya. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa, menjawab pelatihan yang ada yang telah diberikan dari contoh tadi, pelatihan ke-17. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ummu Sabrina, di Cibitung. Di Cibitung, Ummu Sabrina. Ummu Sabrina. Ummu Sabrina, silakan bacakan dulu latihan ke-17, kemudian kita ganti dengan fi'il yang lain setelah itu. Tafadhal. Naam. Insa ya Hamidu. Naam. Insau ya auladu. Naam. Insai ya aminatu. Naam. Insaina ya banatu. Naam. Ahsant. Ada berapa semua umum yang disebutkan di sini? Empat. Ada empat saja. Nah, kita ganti dengan fi'il amr dari kata kerja baqiya. Baqiya, fi'il amrnya jadi apa Ustaz? Nah, di sini insa bagaimana? Baqiya sama wazannya. Alifnya di kasrah, berikan alif dulu. Alif, kemudian ba'nya di sukun. Kemudian qafnya di fathah. Ibqa. Nah, tafadhali. Ibqa ya Hamidu. Naam. Ibqau, ibqau ya auladu. Naam, sahih. Ibqau. Dia harakatnya sehingga sama Ummu Sabina, paham? Naam. Harakatnya sama. Naam. Sekali lagi dari awal biar lebih bagus. Ibqa ya Hamidu. Naam. Ibqau ya auladu. Naam, terus. Ibqai ya Aminatu. Naam, sahih. Satu lagi. Ibqaina ya banatu. Ibqaina ya banatu. Naam. Apa makna ibqa? Ibqa menangis. La la la, itu baka yabki. Ini ya. Baqiya, tinggal. Tinggal. Ibqa tinggal lah. Naam. Satu lagi umum, tidak keberatan, satu lagi terakhir. Nasiya sudah, baqiya sudah, khasyiya. Bagaimana fi'il amarnya? Khasyiya. Khasyiya berarti in ikhsha. Ikhsha, sahih. Ikhsha. Naam, teruskan. Ikhsha ya Hamidu. Naam, apa makna ikhsha ya Hamidu? Kalau khasyia tadi takut. Oh, takut ya. Berarti ikhsha takutlah. Takutlah. Nah. Teruskan. Ikhsha ya Hamidu. Shinnya dipendekkan, jangan dipanjangkan. Ikhsha. Ikhsha. Naam, Ustaz. Ikhsha ya Hamidu. Naam. Ingat, shinnya jangan dipanjangkan. Ikhsha. Naam. Ikhsa ya Hamidu. Nah, terus. Ikhsau ya auladu. Naam, ikhsau ya auladu. Apa artinya? Takutlah wahai anak-anak laki-laki. Iya, iya. Terus. Ikhsai ya Aminatu. Naam, apa artinya? Takutlah wahai Aminah. Naam, terakhir. Ikhsaina ya Banatu. Naam, ahsan. Terjem. Takutlah wahai anak-anak perempuan. Iya, syukran. Syukran ya Ummu Sabina. Ya zakilah khair wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Sabrina yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini yang menjawab latihan ke-17 ini. Baik, Ustaz. Nah, dan sepertinya cukup nah, sampai sini. Iya. Kita cukupkan dulu pelajaran kita malam ini. So, sudah al-madhi sudah, al-mudhari sudah, al-amr sudah, maka sudah cukup. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan latihan yang tersisa di sini, tinggal 4 latihan insyaallah. Nah, tafadhal akh. Baik, Ustaz. Ya, satu pertanyaan dari pesan singkat atau dua. Yang pertama adalah Ustaz, bolehkah tentang tadi makna yang disebutkan wahai Aminah lupakanlah. Nah. Iya. Sama saja Ustaz. Maksudnya didepankan wahai Aminahnya. Iya. Nah, tidak jadi masalah. Urutan itu tidak jadi masalah dalam penerjemahan selama tidak merubah makna. Urutan bisa berubah, tapi selama tidak merubah makna maka tidak jadi masalah. Nah. Maka diterjemahkan insai ya Fatimah, lupakanlah wahai Fatimah, lalu kita ganti wahai Fatimah lupakanlah, tidak jadi masalah. Urutan tidak jadi masalah insyaallah. Itu yang ditanyakan? Iya, betul. Begitu yang ditanyakan? Maknanya pun masih sama. Makna tidak berubah. Nah, walaupun urutannya, urutan terjemahannya berubah. Nah. Kemudian berikutnya dari pesan singkat yang lain, kita bacakan. Ustaz, assalamualaikum. Apakah huruf tasydid atau syiddah di dalam bahasa Arab merupakan bentuk sebagai apa atau kedudukannya sebagai apa? Asyiddah dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwa huruf itu ada dua. seakan-akan ada dua huruf yang digabung jadi satu. Seperti kalimat massa, sin di situ musyaddadah, di tasdid. Mungkin dari segi zahir terlihat hanya dua huruf saja, tapi sebenarnya tiga huruf dia. Mim ini yang pertama, sin yang kedua, dan kemudian sin yang ketiga sebagai huruf yang ketiga. Sehingga sin yang musyaddadah dari situ seperti massa, ya musu misalnya, menunjukkan bahwa sinnya ada dua. Begitu pula madda, ya muddu, dal, musyaddadah, maka zahirnya terlihat dalah itu satu, tapi karena dia musyaddadah, dia ada tiga sebenarnya. Dan nanti insyaAllah khusus untuk itu akan dibahas setelah ini nanti insyaAllah di pembahasan tentang al-fi'il al-mudha'af insyaAllah. Namanya ini al-fi'il al-mudha'af. Fi'il yang di situ ada salah satu hurufnya yang di tasdid. Nanti insyaAllah di pelajaran ke-29 insyaAllah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, itu beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan kita akan menutup kajian kita. Mohon sampaikan sebagai kita. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir saja mengakhiri darsu ats-tsamin wal isyrun, pelajaran ke-28. Hanya saja masih tersisa 4 latihan di sini. 3 latihan terkait dengan tasrif al-fi'lul mu'talul lam, yang mana harful illahnya adalah al-waw, dan setelah itu langsung ditutup dengan latihan ke-21 terkait dengan fi'il arini. Dan alhamdulillah setelah itu kita akan masuk ke pelajaran 29, dan ini terhitung adalah akhir-akhir daripada jilid yang kedua dari kitab Rusuluh. Mohon nanti bagi alaikh wa alaikh sekalian, mohon nanti murajaah kembali dari awal. Karena kita berniat nanti setelah selesai pelajaran jilid kedua ini ada semacam ikhtibar syafahi, ada ujian secara lisan terkait dengan apa yang telah kita bahas di jilid yang kedua ini. Nanti insyaAllah di pertemuan akhir setelah kita mempelajari pelajaran akhir, nah, karena di sini pelajaran akhir pelajaran 31. Ya, tinggal dua atau tiga pelajaran lagi. Setelah itu kita akan menguji antum semua yang sudah mengikuti jilid kedua ini untuk diketahui apakah semua kaidah-kaidah dan semua mufradat yang sudah kita pelajari diserap oleh kita semua. Dan ini bermanfaat insyaAllah buat kita semua, sekaligus sebagai bentuk tujuannya untuk murajaah, agar nanti ketika antum belajar jilid ketiga, insyaAllah akan lebih mudah insyaAllah untuk mengikuti pelajaran jilid ketiga. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah pertemukan kita semua di malam ini, kelak Allah pertemukan kita di surganya. Amin rabbil alamin. Kita tutup. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.